lagi kau sebut namaku. Jangan kau menyentuh diriku. Aku tak sanggup menahan derita ini. Dirimu yang selalu ku sayang, namamu tetap di hatiku.